Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masuk pada bab yang kelima. Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fil i'tikaf. Bab yang kelima membahas tentang i'tikaf. Wa fihi iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful i'tikaf wa hukmuhu, definisi i'tikaf dan hukumnya. Ta'rifuhu, adapun definisi i'tikaf, al-i'tikafu fil lughah, al-i'tikaf secara bahasa maknanya luzumus syai'i wa habsun nafsi alai, menetapi sesuatu dan menahan diri padanya. Ini makna i'tikaf secara bahasa, menahan diri pada sesuatu tersebut. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, i'tikaf adalah luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Al-i'tikaf secara syariat artinya adalah menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid li ta'atillahi azza wa jal, dalam rangka taat kepada Allah azza wa jal. Ini makna i'tikaf secara syar'i, menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal, dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna i'tikaf. Kemudian hukmuhu, adapun hukumnya, hukum i'tikaf, wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dan qurbah ilallah ta'ala, bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Liqaulihi azza wa jal, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Baitullah lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal-'akifin, dan untuk orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Di dalam ayat ini disebutkan wal akifin, dan juga untuk orang-orang yang i'tikaf. Ini menunjukkan i'tikaf adalah ibadah. Wa hadhihi al-ayah, ayat ini dalilun ala masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya i'tikaf. Hatta fil umami sabiqah, sampai-sampai pada umat-umat terdahulu. I'tikaf masyru', disyariatkan untuk umat ini dan juga umat-umat terdahulu. Mereka juga melaksanakan i'tikaf, menjalankan i'tikaf di masjid. Wa qawlihi ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, janganlah kalian menggauli mereka, istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Di sini pun disebutkan iktikaf di masjid. Ini menunjukkan iktikaf itu adalah masyru', disyariatkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Adapun dalil dari hadis adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Semenjak beliau masuk ke Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan semangatnya dan bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kemuliaan, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dua ayat di atas dan juga hadis Aisyah tadi dan juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, yang kesemuanya menunjukkan disyariatkannya i'tikaf dan bahwasannya i'tikaf, menetapnya seseorang di dalam masjid dalam rangka ibadah kepada Allah, ini masyru', disyariatkan. Kemudian wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyatihi wa annahu sunnah. Kaum muslimun sepakat disyariatkannya i'tikaf dan kaum muslimun sepakat bahwasanya i'tikaf hukumnya sunnah. Setelah dalil dari ayat, dalil dari hadis, kemudian dalil dari ijma', karena ijma' itu termasuk dalil. Ijma', kaum muslimun sepakat disyariatkannya i'tikaf dan sepakat bahwasannya i'tikaf adalah sunnah, tidak ada perselisihan. La yajibu 'alal mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka an yanzura. Dan i'tikaf itu tidak wajib bagi seseorang kecuali jika dia mewajibkan kepada dirinya sendiri. Hukum asalnya i'tikaf enggak wajib, sunnah. Kecuali jika dia mewajibkan kepada dirinya sendiri. Seperti dia bernazar. Jika seorang bernazar untuk beriktikaf di masjid 3 hari misalkan, atau 4 hari atau 5 hari, maka ketika dia nazarkan hukumnya menjadi wajib. Yang tadinya asalnya sunnah, ketika dia nazarkan maka menjadi wajib hukumnya. Fathabatat sunniyatul i'tikaf wa musyru'iyatuhu bil kitab wa sunnati wal ijma'. Maka telah tetap sunnahnya i'tikaf dan disyariatkannya i'tikaf baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau di dalam ijma' kaum muslimun. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, syurutul i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihu illa biha. I'tikaf adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat yang tidak sah i'tikaf tersebut kecuali dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Wahia, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, an yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan 'aqilan. Hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim, seorang yang mumayyiz, sudah sampai pada usia tamyiz. Dan usia tamyiz nah, pada umumnya adalah 7 tahun. 'Aqilan, dan dia seorang yang akil, berakal. Muslim, bukan kafir. Mumayyiz, bukan bayi yang belum cukup umur tamyiznya. Akilan, berakal, artinya bukan gila, bukan orang yang hilang akalnya. Fala yasihul i'tikafu minal kafir, maka tidak sah i'tikaf jika dilakukan oleh seorang yang kafir. Walal majnun, demikian pula orang yang gila. Wala sobiya ghairil mumayyiz, demikian pula tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz, belum berumur 7 tahun atau belum mumayyiz. Ammal buluk wadzukuriyah fala yushtaraton. Adapun dewasa dan berjenis kelamin pria, ini tidak disyaratkan. Artinya walaupun dia belum dewasa tetapi sudah mumayyiz, sah i'tikafnya. Atau perempuan jika dia i'tikaf, sah i'tikafnya. Karena al-buluk, kedewasaan, dan juga dzukuriyah, berjenis kelamin lelaki, ini tidak disyaratkan. Bukan merupakan syarat. Fa yasihul i'tikafu min ghairil baligh idza kana mumayyizan, maka sah i'tikaf jika dilakukan oleh seorang yang belum balig jika dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Dan tentang tamyiz sudah berlalu penjelasannya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tamyiz, dan pada umumnya adalah yang berusia 7 tahun. Wa kadzalika minal unsa. Maka demikian pula sah i'tikaf jika dilakukan oleh wanita. Bagaimana dalam riwayat-riwayat bahwasanya para istri-istri Nabi melakukan ibadah i'tikaf. Ini syarat yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, an-niyyah. Di antara syarat i'tikaf adalah niat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Karena i'tikaf adalah ibadah, maka tidak sah kecuali harus dengan niat. Fayan wil mu'takifu luzuma mu'takafihi qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Maka seorang yang beriktikaf, dia meniatkan diri untuk menetap di tempat i'tikaf, yaitu di masjid, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka ibadah kepada Allah. Niat itu, dia meniatkan dirinya untuk berdiam di masjid, menetap di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atsalits, yang ketiga dari syarat sahnya i'tikaf, an yakunal i'tikafu fi masjid. Hendaknya i'tikaf itu dilakukan di masjid. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beri'tikaf di masjid-masjid. Janganlah kalian menggauli mereka, istri-istri kalian, sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu dilakukan di masjid. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haits kana ya'taqifu fil masjid. Demikian pula dalilnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau beriktikaf di masjid. Jadi iktikafnya beliau di masjid, bukan di kuburan, bukan di tempat keramat, ya, atau yang dikeramatkan, tidak. Tetapi iktikaf di masjid. Walam yunqal anhu annahu taqafa fi ghairihi, dan tidak pernah dinukil, tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau iktikaf di selain masjid. Terus bagaimana kalau i'tikaf di musholla misalnya? Seperti tempat kita kan, musholla An-Nur. Boleh enggak i'tikaf di musholla? Taib. Istilah musholla ini istilahnya orang-orang masyarakat Indonesia. Nah, wa illa semuanya ini masjid. Baik yang kecil atau yang besar, baik yang di situ didirikan Jumat atau tidak, ya, itu namanya masjid jika berbentuk bangunan. Adapun musholla, ya, naam, secara syariat, ya, itu adalah tempat yang luas, ya, di luar ruangan yang biasa digunakan untuk sholat jenazah dan sholat al-id. Itu makna musholla. Adapun jika berbentuk bangunan tempat ibadah, ya, seperti ini, ya, walaupun kecil ukurannya 5x5 misalkan, ya, tetap dinamakan masjid. Boleh untuk i'tikaf. Ya. Terus bagaimana di sana ada hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjid Haram, ya, di Mekah, Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Baik, ada riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada i'tikaf kecuali di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Baik, riwayat ini yang sahih hanya sampai pada ucapannya Hudzaifah. Mauquf. Naam, pada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan jika kita tetapkan ini sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Hudzaifah melainkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menafsirkan hadis ini dengan makna la i'tikafa afdal illa fil masajidis salasa. Tidak ada i'tikaf, artinya tidak ada i'tikaf yang lebih sempurna, yang lebih utama, kecuali di 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ini makna hadis ini. Makna tidak ada itikaf di sini adalah tidak ada itikaf yang lebih utama kecuali di tiga masjid ini. Nah, artinya boleh itikaf di selain tiga masjid ini. Taib masih dua lagi ya dari syarat-syarat sahnya itikaf ya. Namun insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.